Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masih membaca terkait dengan poin yang ke-63, ucapan Imam Al-Rabahi rahimahullah ta'ala, wa takbiru ala janaisi arba. Takbir ketika menyalatkan jenazah itu 4 kali. Wa huwa qawl Malik ibn Anas Sufyan al-Thawri wal Hasan bin Salih wa Ahmad bin Hanbal al-Fuqaha wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang baca beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala terkait dengan salat jenazah. Dari 19 poin yang boleh disebutkan, sudah kita baca sebagiannya. Yang pertama terkait dengan hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, kecuali atas 2 kelompok, yaitu anak yang meninggal sebelum balig dan kemudian seorang mati syahid. Hukumnya untuk keduanya mustahab. Kemudian yang berikutnya adalah beliau sebutkan tentang beberapa kelompok manusia yang meninggal dunia yang tetap disyariatkan untuk sholat jenazah kepada mereka. Ini penting karena sebagian orang mungkin menganggap tidak disyariatkan. Yang pertama adalah tifl, anak yang meninggal dalam keadaan belum balig, bahkan kata beliau walau kana siqtan, walaupun iya, yang meninggal keguguran. Dengan catatan ketika keguguran tersebut janinnya sudah genap 4 bulan sudah titip ruh badannya. Bila seorang ibu keguguran dan kandungan janinnya sudah genap 4 bulan, maka disyaratkan untuk menyalatkan jenazah janin tersebut. Nah, ketika 4 bulan sudah diperuh padanya, dia sudah manusia. Yang kedua adalah syahid, walaupun tidak wajib tapi dibolehkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian adalah juga seorang yang meninggal karena dihukum had, meninggalkan dirajam dan semisalnya, maka dia pun tetap disyaratkan. Yang keempat kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang yang fajir, yang bergelimang dengan maksiat seperti tarikus shalah, seorang yang meninggalkan salat tapi masih meyakini wajibnya salat, seperti tarikus zakah, yang menyalahkan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya zakat, atau seorang yang meninggal dunia dia muslim tapi dia dikenal seorang yang suka minum khamr, berzina dan lain-lain semisalnya. Ya, orang-orang ini, para fujar, fusaq ini tetap, karena dia muslim, disyaratkan jenazahnya oleh keluarganya. Ya, adapun seorang yang berilmu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, seyogianya tidak menyalatkannya. Kemudian yang kelima adalah al-madin, seorang yang meninggal dalam keadaan terlilit utang, juga tetap disyariatkan menyalatkan jenazahnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dikuburkan dalam keadaan belum sempat disalatkan, atau telah disalatkan oleh sebagian orang, maka seorang yang datang belum sempat menyalatkan, boleh dia menyalatkan di kuburannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyalatkan seorang sahabat yang meninggal di malam hari yang beliau tidak diberitahu tentang penguburannya. Esok harinya beliau pun salat di kuburannya. Yang terakhir yang kita bahas adalah salat gaib. Salat gaib yaitu salat jenazah untuk satu jenazah yang meninggal di satu tempat, satu negeri, dan di sana tidak ada yang menyalatkannya. Tadi kita bahas bahwasanya salat gaib itu disyariatkan kalau belum ada yang menyalatkan jenazah dia. Seperti Rasulullah SAW menyalatkan salat gaib Najasyi, karena tidak ada yang menyalatkan jenazah Najasyi. Nah, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin. Bukanlah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalatkan semua jenazah yang gaib. Setiap ada yang meninggal di jauh sana disalatkan jenazah salat gaib. Tidak. Kata beliau, faqad mata khalqun katsirun minal muslimin wa hum ghayyabun. Falam yusalli alaihim. Telah meninggal dunia banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di Yaman ya dan di sekitarnya, yang jauh dari Madinah. Falam yusalli alaihim, dan Rasulullah tidak menyalatkan jenazah mereka, tidak salat gaib untuk mereka. Wasah anhu annahu shalla an-Najasyi ala Najasyi salatahu al-mayyit, dan telah sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalatkan salat gaib kepada Najasyi. Sehingga dari sini yang disyaratkan itu adalah ketika si mayit meninggal dan tidak ada di tempat tersebut yang menyalatkannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wassawabu anal ghaiba idha mata bibaladin lam yusalla au lam yusalli alaihi lam yusalla alaihi fi. Anal ghaiba idha mata bibaladin lam yusalla alaihi fi sulli alaihi salatul ghaib. Yang benar, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang gaib, seorang yang jauh, yang meninggal di satu negeri dan belum disalatkan di situ, meninggal dalam keadaan belum ada menyalatkannya, karena di negeri kafir atau karena mungkin dia di lautan, atau karena tidak diketahui di mana tempatnya. Sulia alaih salatu al-ghaib. Kalau belum ada yang menyolatkan di tempat tersebut, maka boleh orang-orang menyolatkannya dengan salat ghaib. Kama salat Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW menyolatkan Najasyi li'annahu mata bainal kufar, karena Najasyi meninggal di tengah-tengah orang kafir, tidak ada yang menyolatkannya. Walam yusalla alaih. Qala wa in sulli alaih haitsu mata lam yusalli alaih salat ghaib. Adapun jika telah disolatkan jenazahnya, dia meninggal di negeri muslimin, dia meninggal di tengah-tengah muslimin, dan telah disolatkan jenazahnya, maka tidak disolatkan salat ghaib. Lianna al-fardha saqata bi salat muslimin alaih. Ya, kalau sudah dia menyolatkan di tempat tersebut, di tempat meninggalnya sudah dia menyolatkan, maka tidak ada salat ghaib, karena kewajiban salat telah gugur ya dengan disolatkannya oleh sebagian kaum muslimin. Ini salat ghaib. Salat ghaib tidak untuk semua jenazah. Salat ghaib hanya kalau si mayit di tempat meninggalnya tidak ada yang menyolatkan. Berikutnya, di antara poin penting yang beliau ingatkan, di antara poin yang beliau sebutkan, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa tahrumus salatu wal istighfaru wa tarhum al-kuffar wal munafiqin. Haram hukumnya menyolatkan jenazah orang kafir. Haram hukumnya beristighfar, memintakan ampun untuk orang kafir. Bahkan haram hukumnya bertarahum, mendoakan rahmat untuk orang kafir dan munafiki. Iya. Tidak mendoakan dengan rahimahullah kalau dia adalah orang kafir, orang munafik. Dikali ta'ala berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-84. At-Taubah ayat ke-84. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Jangan engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal selamanya. Jangan menyolatkan orang yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir. Wala taqum ala qabrih, jangan kau berdiri di kuburnya. Jadi mendoakannya, meminta ampun untuknya. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, was-salatu 'alal kafir wad-du'a'u lahu bil maghfirah haramun binassil Qur'an wa ijma'. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullah, menyolatkan orang kafir, mendoakan orang yang mati di atas kekafiran, mendoakan ampunan, haram hukumnya, haram. Haram hukumnya menyolatkan atau mendoakan atau mintakan ampunan untuk orang yang mati di atas kekafiran. Ini kata beliau, binasil Quran wal ijma, berdasarkan nas Al-Quran tadi dan ijma yang ada. Berkata Syalbani rahimahullah, kata beliau, qultu, saya katakan, wa min dhalika ta'lamu khata'a ba'd al-muslimin al-yawm min at-tarahhum wat-taraddi 'ala ba'd al-kuffar wa yakthuru dhalika min ba'di ashabil jara'id wal majallat. Dan baru-baru ini, ya, di mana-mana tersebar. Ya. Kata beliau, dari sini kata sahabat rahimahullah, kamu tahu kesalahan sebagian muslimin di zaman sekarang. Minat tarahum, mereka mendoakan rahmat, mereka mendoakan ridha kepada sebagian orang kafir. Wa yakthuru min ba'di ashabil jara'id wal majallat. Dan ini banyak terjadi dari sebagian, iya, para pemilik, penulis, redaktur mungkin, iya, majalah-majalah, koran-koran, isinya setiap ada yang mati dari kufar, iya, berbela sungkawa mendoakannya, iya. Kalau zaman sekarang di mana-mana tersebar karangan bunga seorang majelis kafir. Kata Ibnu Nawawi rahimahullah, hukumnya haram menyalatkan seorang kafir, mendoakan untuk mereka, minta ampun untuk mereka. Binas Al-Quran wal Ijma'. Nah, berikutnya yang terpenting terkait dengan salat jenazah adalah kata beliau, wajibul jama'atu fi salat jenazah. Salat jenazah itu hukumnya wajib dilakukan dengan berjamaah. Wajib dilakukan dengan berjamaah. Apa dalilnya? Kata beliau, yang pertama adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus menerus salat jenazah itu dengan berjamaah. Bahkan sudah kita baca pekan kemarin, ketika di kuburan pun beliau menyalatkan jenazah di kuburan dengan berjamaah. Yang kedua, berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Kata Rasul, sallu kama raaitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, di antaranya salat jenazah. Dan salat jenazah Rasul dilakukan dengan berjamaah. Sehingga kata Syalbani rahimahullahu taala, fa in sallau 'alaiha furada saqata al-fardu wa athimu bi tarkil jamaah wallahu a'lam. Kalau mereka salat sendiri-sendiri, kalau mereka sholat sendiri-sendiri, gugur kewajiban fardu kifayah, gugur. Tetapi mereka berdosa karena meninggalkan jamaah, karena meninggalkan sholat berjamaah ketika menyalatkannya. Berikutnya, di antara terkait dengan salat jenazah kata beliau rahimahullahu taala adalah wa qallu ma warada fi niqadi jamaah fiha salasah. Jumlah minimal salat jamaah, salat jenazah yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 3 orang. Riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyalatkan jenazah itu minimalnya 3 orang. Tentunya kata beliau rahimahullahu taala di poin berikutnya, wa kullama kathura al-jam'u kana afdalil mayyit. Tentunya kata beliau rahimahullah, kalau semakin banyak jamaah yang menyalatkan jenazahnya, maka semakin afdal bagi si mayit dan semakin bermanfaat bagi si mayit. Rasulullah SAW menyatakan, ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yasma'una lahu illa syufi'u fihi. Tidaklah ada satu masjid yang disolatkan oleh 100 orang muslimin. Iya, disolatkan oleh umat muslimin mencapai 100 orang. Semuanya memintakan syafaat untuk dia, si masjid. Iya, kecuali pasti diterima syafaatnya. Dan berat lain, gufirallahu akan diampuni dosanya. Sehingga semakin banyak, semakin afdol, semakin bermanfaat bagi si masjid. Berikutnya, di antara poin yang penting juga yang perlu kita ingat terkait dengan salat jenazah, kata beliau, wa yustahabbu an yasuffu wara al-imam salasata shufuf fasa'idat. Ketika berjamaah, ya, disyaratkan atau disunnahkan, wasyarat disunnahkan untuk bersaf di belakang imam itu minimalnya 3 saf, 3 saf atau lebih. Ya, ketika salat jenazah minimalnya 3 saf atau lebih. Sunnahnya 3 saf atau lebih. Satu hadis. Yang disebutkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala beliau berkata atau beliau menyampaikan hadis Abu Umamah shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafarin. Rasul menyalatkan jenazah bersama beliau ada 7 orang sahabat. 7 orang sahabat. Qala faja'ala salasatan soffan wasnain soffan wasnain soffan. Maka 7 orang ini pun dibagi 3. Ya, 3 orang di belakangnya 2 orang, di belakangnya 2 orang. Ya, kemudian disunnahkan 3 soffan. Hadis rawi Tabrani di sanadnya ada Ibnu Al-Hay'ah dan beliau mutakarramun fi. Namun ini kata beliau hadis ini beliau sebutkan sebagai syahid bagi hadis lainnya. Hadis lainnya sebagai syahid yaitu hadis dari Malik bin Hubairah, ma min muslimin yamutu wa yusalli ala 100 shufuf fil muslimin. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan dengan 3 saf, 3 saf ke muslimin. Illa aujaba wa bilafzin illa ghafara lahu. Ya, kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, salat jenazah wajib berjamaah. Dan minimal yang warid jamaahnya 3 orang. 3 orang. Yang berikutnya yang sunnah dibuat 3 saf atau lebih. 3 saf atau lebih. Berikutnya di antara yang juga perlu kita ingat, berkata Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, wa idza lam yujad ma'al imami ghairu rajulin wahid. Apabila tidak didapati, tidak ada jamaah bersama seorang imam kecuali hanya 1 orang, imam dengan makmum hanya 2. Fa innahu la yaqifu hidaahu kama huwa sunnah fi sa'ir shalawat. Maka berdirinya dia tidak di samping imam, tidak seperti dalam salat-salat lain, tidak seperti dalam salat wajib, salat sunnah lain, tapi khusus dalam salat jenazah. Kalau makmum cuma 1 orang, dia yaqifu khalfal imam, dia berdirinya di belakang imam, imam di depan, sendirian di belakang. Beda dengan salat-salat yang lain. Apa dalilnya? Hadis. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena meninggalnya putra beliau Umair bin Abi Talhah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyalatkan jenazah Umair bin Abi Talhah di rumah mereka, di rumah. Qala fataqaddama Rasulullah sallam bersabul maju menjadi imam. Wa kana Abu Talhah ta wara'ah. Abu Talhah sendirian di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Sulaim wara'a Abu Talhah. Abu Talhah dan Ummu Sulaim di belakang Abu Talhah. Rasulullah kemudian Abu Talhah, kemudian belakang lagi Ummu Sulaim. Wa lam yakun mahum ghairuhum. Asyahid yang membedakan salat jamaah, salat jenazah adalah kalau cuma dua orang, makmum tidak di samping imam. Tapi makmum walaupun satu orang dia di belakang imam ketika salat jenazah. Ini perlu diingat. Karena amal Rasul salat sama bersama Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Berikutnya terkait dengan salat jenazah yang perlu kita ingat juga, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, wal wali au naibuhu ahaqqu bil imamah. Al wali maksud penguasa. Au naibuhu atau naib, wakil penguasa. Penguasa setempat. Itu lebih berhak menjadi imam daripada wali, daripada keluarga si mayit. Al-wali maksudnya penguasa atau naibul wali itu lebih berhak untuk menjadi imam salat jenazah daripada wali, daripada ahli waris atau keluarga si mayit. Boleh sebutkan satu hadis dari Abu Hazim. Kata beliau, inni lasyahidun yawma matal Hasan ibn Ali. Sungguh aku hadir di hari meninggalnya Al-Hasan bin Ali. Faraitu Al-Husain bin Ali yaqulu li Sa'id ibn al-As wa yat'anu fi unuqihi wa yaqul. Ketika itu, ketika meninggalnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Al-Husain bin Ali berkata kepada Sa'id ibn al-As, wali ketika itu, penguasa ketika itu di tempat, kata beliau, taqaddam, taqaddam, silakan engkau maju. Falaula annaha sunnatun ma qaddamtuk. Kata Husain bin Ali kepada Sa'id bin al-As, majulah engkau jadi imam. Kalaulah bukan sunnah, aku tidak akan mempersilahkan engkau untuk maju jadi imam. Kata sunnah, sunnah al-wali atau naibul wali dialah yang menjadi imam salat jamaah, salat jenazah. Iya. Kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, Sa'id ibn al-As ketika itu adalah amir di Madinah. Amir di Madinah. Karena beliau amirnya, maka Al-Husain bin Ali mempersilahkan untuk menjadi imam. Falaula anha sunnah, kalau bukan sunnah aku tidak akan mempersilahkan kau untuk maju. Tapi kata sunnah, beliau pun mempersilahkan amir tersebut menyalatkan jenazah menjadi imam ketika menyalatkan jenazah Hasan bin Ali. Berikutnya, di antara penting kita perlu ingat juga, beliau berkata, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, fa'illam yahdur al-wali au na'ibuh. Apabila wali penguasa setempat atau naibnya tidak hadir, tidak menghadiri jenazah atau tidak menyalatkan jenazah, fal ahaqqu bil imamah aqra'uhum li kitabillah, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling akra, yang paling banyak hafalan di kitabillah. Semua tertib kemudian sesuai dengan urutan berikutnya. Kalau sembilan hafalan yang paling tahu tentang sunnah dan seterusnya, seperti jamaah salat lainnya. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah dalam poin berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa idza tama'at janaizu 'adidatun min ar-rijal wan nisa. Bila terkumpul banyak jenazah karena musibah tertentu, karena mungkin gempa, karena sebab banjir dan lainnya, di satu waktu banyak jenazah. Terkumpul banyak jenazah. Ada jenazah laki-laki dan perempuan. Banyak. Sulliya 'alaiha salatan wahidah. Boleh dilakukan satu kali salat untuk mereka semua. Caranya, waju'idat dukur walukanu sigaran mimma yadil imam. Caranya adalah dengan meletakkan jenazah-jenazah yang laki-laki, mayat-mayat laki-laki, walaupun masih kecil, mereka yang dekat dengan imam. Ya, kalau dia ada dewasa, laki-laki dewasa dulu, ya, kemudian anak-anak laki-laki, baru kemudian yang paling jauh dari imam, perempuan. Yang paling dekat dengan imam, jenazah laki-laki, walaupun yang kecil. Wa janaizul inas mimma al-qiblah. Adapun jenazah perempuan itu yang ya lebih dekat ke arah kiblat. Kalau di sini berarti yang dekat imam yang laki-laki, ya, yang laki-laki baru kemudian setelah itu yang paling jauh yang perempuan. Itu kalau dilakukan dengan satu kali salat untuk semuanya. Qala wa yajuz, di poin berikutnya, an yusalli ala kulli wahidat min al-janaiz salah. Tapi boleh juga untuk setiap jenazah satu. Ya, kalau 10 orang 10 kali salat. Misalnya boleh. Boleh. Langsung boleh satu-satu. Karena itulah asal. Nah. Berikutnya. Di antara yang perlu kita ingat, kata beliau rahimahullahu taala, wa tajuzu sholatu 'ala janazati bil masjid. Boleh menyalatkan jenazah di masjid. Hukum menyalatkan jenazah di masjid itu hukumnya jaiz, mubah, bukan sunnah, bukan afdal. Itu hanya boleh. Boleh. Iya. Namun sebelumnya saya baca aja. Kenapa kata beliau, lamma tufya Sa'ad bin Abi Waqqas arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid fa sallina alaihi fa fa'alu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, maka istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar mereka membawa jenazah saat ini ke masjid untuk kemudian para ummahatul mukminin menyalatkannya. Maka para sahabat pun ya melakukannya, membawa jenazah beliau ke masjid untuk disalatkan oleh ummahatul mukminin istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sampai berita kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha mengingkari. Kata beliau, ma asra'an nas ila an ya'ishu ma la ilma lahum bihi. Alangkah cepatnya manusia hidup melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Saya ulangi. Ketika itu sampai kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha orang-orang yang mencela atau lebih tepatnya mengingkari permintaan ummahatul mukminin Aisyah dan yang lainnya untuk memasukkan jenazah Sa'ad bin Waqqas ke masjid. Ada orang yang mengingkari, umat mukminin ingin menyolatkan jenazah di masjid, dimasukkan di masjid. Ketika mendengar orang mengingkari seperti itu, maka umat mukminin di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengingkari para pengingkar tersebut dengan menyatakan alangkah cepatnya orang-orang yang hidup ini iya melakukan sesuatu yang tidak mereka ilmui. Berkomentar mengingkari sesuatu yang tidak ada ilmunya. Abu alaina an yumiru bi janazah fil masjid. Mereka mencela kami, mengingkari kami karena meminta agar memasukkan jenazah di masjid. Wallahi demi Allah, ma shalla Rasulullah sallam ala Suhail ibn Bayda wa akhihi illa fi jabil masjid. Demi Allah, kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata mukminin, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalatkan jenazah Suhail bin Bayda dan saudaranya kecuali di dalam masjid. Ini khairul fil rahiman rahimakum, pelajaran. Jangan sampai kita mengingkari sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Orang-orang sudah berbuat kita ingkari, padahal sudah melakukannya. Iya. Mereka mengingkari perbuatan ummatul mukminin padahal ada dalil yang menunjukkan perbuatan ummatul mukminin. Rasul pernah melakukan iya salat jenazah di masjid. Sekali lagi itu hanya mimbab jawaz, tapi itu mimbab jaiz mubah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lakinnal afdala as-salatu 'alayha kharijal masjid. Namun yang afdal adalah menyalatkan jenazah di luar masjid. Fi makanin mu'addin lis-shalah. Iya, di tempat yang dipersiapkan untuk salat jenazah. Kama kana al-amru 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat bab-bab dalam kitab fikih, dalam ya kitab janaiz, lihat di sini dalam kitab janaiz Al-Albani rahimahullah, di bahasnya masalah memandikan, menyolatkan, memandikan, membawa jenazah, menyolatkan, menguburkan. Ya, memandikan dulu, kemudian hamlu jenazah, bawa jenazah, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan. Bukan menyolatkan, membawa, kemudian mengubur, bukan. Ya, kenapa? Karena mandikan dulu, dibawa ke tempat dekat kuburan, di pokok musala, kemudian disolatkan, langsung dikuburkan. Ya, mereka bawa ke baki atau di tempat dekat baki, kemudian dikuburkan. Jadi yang afdal di luar masjid. Di masjid hanyalah mimbab mubah, jaiz. Nah, Allah Alhamdulillah, saya kira cukup. Sudah Isya, Allah Alhamdulillah.